Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu ta'ala, melanjutkan syarah bait syair al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Ayyu kaffin lam tufid mimma tufad faramaha Allahu minhu bisyalal. Pembahasan tentang atau pemberian. Bahwasanya al-Imam Ibnu al-Wardi mendoakan tangan seorang yang bakhil agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya penyakit lumpuh, karena sebagai balasan yang setimpal. Kenapa dia didoakan dengan lumpuh? Karena dia telah melumpuhkan tangannya terlebih dahulu dari memberi. Karena dia melumpuhkan terlebih dahulu, melumpuhkan dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang melumpuhkan dirinya sendiri, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya lumpuh beneran, lumpuh betulan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafa. Fi sahih Muslim. Wawahim an-Nawawi rahimahullahu fi ba'dil mawadi'i min riyadis salihin fi hadzal hadits fa'azahu ila khariji Muslim. Berkata Syekh Yahya hafizahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abu Hurairah, tidak ada satu hari pun, ma min yaumin, min di situ zaidah, ma yaumun, tidak ada satu hari pun, min di situ zaidah untuk takkid, tidak ada satu hari pun, punnya itu dan dalam bahasa Arab diambil dari min zaidah itu, tidak ada satu hari pun yang seorang hamba berada di pagi hari pada hari tersebut, yusbihu di situ tam, asbaha saudaranya kana, tapi tam tidak beramal amalannya kana. Yang seorang hamba, yang para hamba itu berada di pagi hari, di hari tersebut, illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat turun. Ini adalah jumlah malakani yanzilan aifihi pada hari tersebut. Jadi tidak ada satu hari pun kecuali setiap hari itu pasti, tidak ada satu hari pun kecuali ada dua malaikat turun pada hari tersebut. Yusbihul ibad, ini adalah penjelasan untuk menjelaskan hari-hari dunia. Yusbihul ibad, selama seorang hamba masih mendapatkan pagi hari di situ, maka setiap hari pasti ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari kedua malaikat tadi mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada seorang yang berinfak khalafan, ganti, didoakan oleh malaikat agar seorang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah. Wa yaqulul akhar, dan satunya lagi mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, yang menahan kepada seorang yang bakhil, talafan, hilang. Talaf artinya hilang. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, di mana dalam hadis ini terdapat dalil fadilah untuk sedekah setiap hari, keutamaan untuk sedekah setiap hari. Karena pada setiap hari ada dua malaikat yang mendoakan, masing-masing mendoakan baik bagi yang berinfak, dan satunya mendoakan buruk bagi yang bakhil. Jadi ucapannya Al-Imam Ibnul Wardi, mendoakan keburukan bagi orang yang bakhil, ini sudah terlebih dahulu didului oleh para malaikat, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun dan diberikan tugas setiap hari untuk membagi rezeki. Hadis ini juga sebagai dalil bahwasannya matematika sedekah itu tidak sebagaimana matematika biasa. Ia akan semakin bertambah ketika diberikan dan akan semakin berkurang ketika disimpan. Ini sebagai dalil salah satu sebab dimudahkannya rezeki adalah kita bersedekah. Karena Allah akan memberikan ganti dari apa yang kita beri. Dan salah satu sebab sempitnya rezeki adalah sempitnya kita di dalam sedekah. Karena akan didoakan hilang oleh para malaikat. Malaikat perhatikan. Karena akan didoakan hilang oleh para malaikat. Karena itu enggak ada gunanya harta itu disimpan, dibelikan brankas dari besi, disimpan di bank. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki habis, habis. Dengan doanya malaikat ini, kalau kamu simpan-simpan, kalau kamu eman-eman hartamu itu enggak kamu infakkan, malah akan habis. Diirit-irit malah orot-orot. Karena harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kapan saja Allah mau mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya tanpa ada seorang pun yang bisa menghalangi. Fi Sahih Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, wa wahim An-Nawawi, dan Al-Imam An-Nawawi waham. Waham itu salah. Waham itu salah yang sifatnya itu tidak disengaja. Itu namanya waham, mengira. Wa wahim An-Nawawi fi ba'dil mawadi', di dalam sebagian tempat dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau seorang thalib selesai menghafal Al-Qur'an, dinasihatkan untuk menghafal Riyadhus Shalihin. Jangan menghafal Sahih Bukhari kecuali yang memang memiliki kemampuan handal. Karena Sahih Bukhari itu berat. Cukup insyaallah Riyadhus Shalihin ini sudah bagus sekali. Bagi yang sudah hafal Al-Qur'an, hendaknya menghafal sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Riyadhus Shalihin termasuk salah satu kitab yang direkomendasi oleh para ulama untuk dihafalkan. Fi hadzal hadits Al-Imam An-Nawawi salah, fa'azahu ila khariji Muslim, beliau mengatakan bahwasannya hadis ini adalah riwayat, ada yang meriwayatkan selain Imam Muslim di luar Sahih Muslim, padahal hadis ini diriwayatnya, padahal hadis ini adalah riwayatnya Imam Muslim. Demikian juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi an rabbih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hadis qudsi. Fi ma yarwihi an rabbih, maknanya ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, bisa dibaca in, bisa dibaca an. Kalau anta betulal fadla khairun lak, maka an sebagai masdariyah, masdar muawwal sebagai mubtada, dan khairun sebagai khabar. Kalau dibacain maka bacanya in tabdzulil fadla khairun lak. Jumlah mubtada khabar khairun lak sebagai jawab dari in. Innaka antabdzulal fadla khairun lak wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu memberikan sesuatu yang lebih. Tabdzul maknanya memberi, al-fadl sesuatu yang lebih. Itu lebih baik bagi kamu. Wa antum sikahu syarrun lak, tapi kalau sesuatu yang lebih sudah enggak kita butuhkan. Sudah keluar dari kebutuhan kita. Sudah lebih. Kemudian kita tahan. Itu adalah syarrun lak, itu adalah buruk bagimu. Jadi kalau kita dari harta kita ada yang lebih. Lebih maksudnya adalah lebih dari sesuatu yang kebutuhkan, yang kita butuhkan dari makanan sehari-hari. Bukan kok lebih dari segalanya. Kalau lebih dari segalanya ya manusia enggak ada kata lebih, semuanya kepake, semuanya kanggu. Kalau nunggu lebih betulan enggak ada yang lebih di dunia ini. Bahkan orang yang memiliki harta triliunan rupiah pun dia bilang itu enggak lebih, itu dipakai, itu harta sibuk. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lebih itu adalah dari kebutuhan yang mendesak, makanan sehari-hari dan beberapa persiapan untuk kebutuhan yang besar seperti sakit atau safar dan yang semisalnya, itu sudah namanya lebih. Engkau memberikan sesuatu yang lebih, itu lebih baik. Dan jika kamu tahan, maka itu buruk bagimu. Wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidak dicela atas sesuatu yang pas-pasan. Kafaf, ini enggak lebih enggak kurang. Kalau seorang itu hartanya enggak lebih enggak kurang, kemudian dia enggak sedekah, ini enggak apa-apa. Tidak tercela. Wala tulamu ala kafafin, dan kamu itu enggak dicela di atas kondisi kafaf, yaitu pas-pasan. Dan barang siapa yang berinfak dalam kondisi dia sendiri pas-pasan, ini lebih afdol. Wal yadul ulya khairun minal yadis subla, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Wa bada' biman ta'ul, mulailah dari orang yang engkau yang dekat, jadi kerabat dan juga sanak famili, itu adalah sedekah yang terbaik. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, hadis ini adalah hadis Abu Umamah Sudai bin Ajlan. Abu Umamah namanya adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa taala yaqul, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, apa yang mereka infakkan? Kulil afwa, katakanlah yang mereka infakkan adalah al-afu, yaitu sesuatu yang lebih. Al-afwa di sini mansub karena dia sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yang mahdzuf. Kul yunfikun al-afwa. Mereka bertanya, mereka apa yang harus mereka infakkan? Kata Allah, yang harus mereka infakkan adalah al-afwa. Yang mereka infakkan itu adalah al-afwa. Jadi al-afwa di sini maf'ul bihi dari fi'il yang mahdzuf. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, demikian itulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya supaya kalian itu mau berfikir. Wal afu huna ma'nahu az-za'idu an qutika. Al afu dalam ayat ini maknanya adalah yang lebih dari makanan pokok. Quts itu adalah makanan pokok. Jadi al-afu itu adalah sesuatu yang kondisi longgar, itu namanya afu. Makanya bilang afwan, maaf, minta dilonggarkan. Al-afu maknanya adalah longgar. Wa quti iyalika wa hajatika, demikian juga sesuatu yang lebih dari makanan pokok keluargamu dan juga kebutuhanmu yang mendesak. Bukan keinginan, kebutuhan dan keinginan itu lain. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang dibutuhkan. Tapi kalau keinginan enggak ada habisnya. Maka seseorang apabila memiliki harta yang lebih dan itu diinfakkan fi sabilillah, maka itu akan lebih baik dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang menahannya padahal dia sudah enggak butuh, dia berada di dalam kelonggaran, tapi ia menghalanginya dari orang lain, maka ini didoakan oleh malaikat supaya hilang dan tahu sendiri betapa dikabulkannya doanya para malaikat. Dan ini sebagai dalil, terkadang kita enggak sadar melewati hari-hari kita, dan di sana terjadi banyak hal yang di luar sepengetahuan kita. Adanya malaikat yang mendoakan, adanya orang-orang dekat yang menyayangi dan mendoakan kita. Semua ini adalah termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diperhatikan. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ini juga hadis qudsi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya anfik ya bana Adam, infaklah wahai anak Adam, yunfak alaik, niscaya akan diberikan infak kepada kamu." Kalau kita menginfakkan harta kita, maka Allah akan memberikan infak kepada kita, yunfak alaik, dimajhulkan. Supaya lebih umum, dapat dari mana saja, enggak kita ketahui. Apabila kita menginfakkan sesuatu dalam satu kebutuhan, maka akan datang dari berbagai jalan yang tidak kita ketahui, karena di sini dipakai fi'il majhul, yunfak alaik. Biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan di dalam kebaikan itu disebutkan fa'ilnya yaitu Allah. Tapi ini keluar dari kebiasaan tersebut karena ada faedah, yaitu apa? Lebih umum, yunfak alaik, akan diberikan infak kepada kamu. Maka ini ikhwan, balasan itu sesuai amal perbuatan kita. Jangan mengira memberi itu akan mengurangi, tidak akan berkurang. Ini harus kita yakini. Tapi yang namanya manusia kadang imannya lemah. Ia khawatir ketika ia memberi hartanya akan berkurang. Ia khawatir akan miskin. Penyakit utama itu takut miskin. Kita khawatir kita enggak bisa makan, kita khawatir kita sendiri enggak cukup. Itu adalah penyakit fakir, itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Ketika engkau takut miskin, engkau khawatir fakir, engkau takut enggak bisa makan, itu sendiri sudah, itu namanya sudah fakir. Itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Qala fa min asbabi husulir rizq, maka di antara sebab dimudahkannya mendapatkan rezeki adalah an-nafaqah, berinfak. Ini sudah paten, ini sudah. Salah satu sebab dimudahkannya mencari rezeki adalah berinfak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan juga salat malam, ini juga termasuk sebab dimudahkannya rezeki. Dan juga istighfar, ini juga termasuk dimudahkannya rezeki. Dan juga sedekah. Salat malam, istighfar, dan juga berinfak, sedekah, ini adalah salah satu sebab seorang itu mudah di dalam mendapatkan rezeki. Mudah di sini enggak harus banyak. Enggak mesti loh rezeki itu harus banyak. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi. Mendapatkan kemudahan ketika kamu sulit itu juga rezeki. Itu juga balasan dari perbuatan baikmu. Walaupun gajimu setiap hari mungkin sedikit, tapi ketika kamu butuh apa-apa selalu ada. Selalu datang bantuan, selalu datang kemudahan. Itu sudah rezeki namanya. Rezeki itu enggak harus berupa uang, teman baik juga rezeki. Kondisi keluarga yang baik, kehidupan rumah tangga yang bahagia, itu juga rezeki. Tidak pernah bertengkar dengan istri, tidak pernah bertengkar dengan suami, hidupnya bahagia. Itu lebih mahal. Betapa banyak manusia di luar sana memiliki harta yang melimpah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Karena itu salah satu sebab dimudahkannya rezeki adalah an-nafaqah was-shadaqah. Shadaqah, kalau nafaqah itu membelanjakan, kalau shadaqah itu memberikan kepada orang lain. Nafaqah itu seperti yang dipakai untuk istri, dipakai untuk anak, dipakai untuk belajar, dipakai untuk talabul ilm. Ini adalah sebaik-baik pembelanjaan ya ikhwan. Bersyukurlah harta yang antum cari, harta yang antum kumpulkan, digunakan di dalam sebaik-baik pembelanjaan. Pembelanjaan yang terbaik adalah untuk talabul ilm fisabilillah, karena itu adalah jihad. Wahia min mukaffiratis sayiat, dan itu sedekah dan juga nafkah itu termasuk penghapus dosa. Wa yadfa'ullahu bihal muhimmat, demikian juga Allah akan menepis darinya perkara-perkara yang mengkhawatirkan, perkara-perkara yang besar, muhimmat. Wa yakshifu bihal qurubat, dan Allah akan menyingkap dengan sedekah tadi al-qurubat, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat dalam kehidupan ini, Allah akan mudahkan dengan sedekah. Dan itu terbukti ikhwan, kalau sampean gemar membantu orang, gemar memudahkan orang ketika ia butuh, ketika sampean nanti butuh juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap remeh dari kebaikan yang dilakukan. Ketemu orang kalau di jalan misalnya dia bensinnya habis atau apa, belikan atau dorong. Ketemu orang bannya bocor, bantu dia untuk memudahkan kebutuhannya. Niscaya kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadis Al-Harits Al-Asy'ari, sebagaimana dalam hadisnya Al-Harits Al-Asy'ari, Abu Malik Al-Asy'ari. Harits Al-Asy'ari ini adalah Abu Malik Al-Asy'ari, dan bukan Abu Malik yang Al-Asy'ari, ada satunya lagi Abu Malik Al-Asy'ari Ka'ab bin Asim, beda. Walaupun sebagian ulama mengatakan keduanya itu sama, dan ini termasuk salah satu rawi yang paling membingungkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Harits Al-Asy'ari ini biografinya termasuk biografi yang paling membingungkan, di mana para ulama berselisih mengenai apakah dia itu Abu Malik Al-Asy'ari yang dalam hadis was-shadaqatu nur itu. Yang jelas ini termasuk salah satu rawi yang biografinya paling sulit, Al-Harits Al-Asy'ari ini. Karena jelimet radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa haditsun tawilun madzkurun fi sahih musnad li syekh rahimahullahu, dan itu adalah hadis yang panjang yang tercantumkan dalam kitabnya Syekh Muqbil Asy-Syekh rahimahullah. Di sini adalah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah, Abu Abdurrahman, Imam Ahli Yaman, Syekh Muqbil. Bahwasanya hadisnya Harits Al-Asy'ari ini disebutkan dalam Sahih Musnad. Di dunia ini ada dua kitab yang paling gampang untuk mengukur hadis itu sahih atau dhaif. Satunya punyanya Syekh Al-Albani, satunya punyanya Syekh Muqbil. Syekh Al-Albani punya As-Sahihah dan punya Ad-Dhaifah. Syekh Muqbil punya As-Sahihul Musnad. Kalau kamu mau mencari hadis yang selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, derajatnya itu sahih atau enggak, lihat pada dua kitab ini. Kalau sudah ada dalam Sahih Musnadnya punya Syekh Muqbil, insya Allah itu sudah aman. Punyanya Syekh Muqbil lebih ketat daripada Syekh Al-Albani. Kadang disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan, tapi didhaifkan oleh Syekh Muqbil. Jadi kalau kamu melihat di Syekh Muqbil itu sudah direkomendasi, berarti sudah aman. Kalau melihat hadis itu di dhaifahnya Syekh Al-Albani, berarti sudah jelas dhaif. Gak mungkin Syekh Al-Albani mendhaifkan, kemudian Syekh Muqbil menghasankan atau mensahihkan, kecuali mungkin beberapa hadis. Jadi harus punya dua kitab ini. Sahih Al-Musnad ini juga penting untuk mengukur apakah hadis itu sahih atau enggak, biar kita enggak capek-capek mencari derajatnya, biar sudah dihukumi sama Syekh Muqbil. Wafihi, dalam hadis yang panjang tersebut disebutkan, inna nabiyallahi Yahya ibn Zakaria, sesungguhnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria adalah seorang nabi, anaknya Nabi Zakaria juga nabi. Alaihi wassalam qala liqaumi, berkata kepada kaumnya, wa amurukum, itu kurang mim, wa amurukum bis sadaqati, kurang ta, wa amurukum bis sadaqah, saya memerintahkan kalian juga wahai Bani Israel dengan sadaqah. Fa inna masala dzalika kamatsali rajulin asarahul adu, atau asirahu bisa asarahu, di dalam kamus asaro. Dan saya perintahkan kalian dengan sedekah, karena sesungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti perumpamaan seseorang yang sedang ditawan oleh musuh. fa'authaku yadahu ila unukihi. Kemudian mereka mengikat tangannya ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unukahu, dan mereka mengedepankan atau memajukan orang tersebut untuk dibunuh, untuk dipenggal lehernya. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, ana aftadi minkum bil qalili wal kathir, saya menebus, aftadi meminta tebusan atau menebus dari kalian, menebus diri saya sendiri, bil qalili wal kathir, dengan segala yang saya miliki, dengan sedikit maupun banyak. Fafada nafsahu minhum, maka dia pun menebus dirinya dari mereka, yaitu dengan sedekah tadi. Jadi sedekah itu perumpamaannya adalah tebusan diri kita dari api neraka. Kita ditawan oleh api neraka, sudah mau dipenggal leher kita oleh neraka, sudah hancur kita, kemudian kita bebaskan diri kita dengan sedekah. Itulah perumpamaannya. Betapa banyak dalam kehidupan ini kita dibelenggu oleh dosa-dosa, sayap-sayap kita dipatahkan dan digelangi dan dibelenggu oleh dosa-dosa. Kemudian kita menebus dosa-dosa tersebut dan membebaskan diri, salah satunya adalah dengan sedekah. Itu perumpamaannya. Maka sedekah itu keutamaannya sangat besar. Dan biasakanlah untuk sedekah semenjak kecil, walaupun harta itu masih dikasih orang tua. Jangan sedekah itu bukan hanya untuk bapak-bapak yang sudah bisa bekerja. Bukan, sedekah itu untuk kalian yang masih kecil juga. Untuk anak-anak yang masih meminta uang jajan dari bapaknya juga bisa sedekah. Latihlah untuk sedekah semenjak kecil. Wa fi sahihain, dalam sahihain min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul munfiqi al-mutasaddiqi wal bakhili kamatsali rajulaini alaihima jubbatan." Perhatikan, di sini Rasulullah, di sini Asy-Syaikh akan mendatangkan banyak hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang perumpamaan sedekah. Supaya kita tahu bahwasanya Rasulullah itu sering menjelaskan sesuatu itu dengan dibuatkan perumpamaan, namanya tasbih. Perumpamaan seorang yang berinfak dan bersedekah dan seorang yang bakhil, seperti perumpamaan dua orang yang pada mereka berdua ada jubbatan, ada dua jubah. Fala yunfiqu syai'an illa sabaghat ala jildih. Maka perumpamaan seorang yang sedekah, dia tidaklah menginfakkan sesuatu kecuali jubah tadi, illa sabaghat, jubah tadi akan menutupi kulitnya, hatta tukhfiya bananahu, sampai menutupi jari jemarinya. Jadi baju itu, sedekah itu seperti baju. Kalau kita longgarkan, maka baju tadi juga akan melonggar, sampai lomber, sampai besar, membesar, membesar, terus sampai menutupi jari jemari kita. Itu kan baju sudah sangat besar sekali. Masa ada orang pakai baju sampai jarinya ketutup? Kan besar sekali itu. Wa ta'fu atharahu, dan menutupi kakinya, menghapus jejaknya, ngelembreh sampai tangan dan juga ke bawah. Sampai kalau berjalan itu kan ada bekasnya kalau ditanahkan, itu kesapu sama jubah tadi, saking longgarnya. Wa ammal bakhil, adapun seorang yang bakhil, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu hilqatin makanaha. Seorang yang bakhil ibaratnya dia memakai baju yang sangat sempit. Setiap mau memberi, lazikot, mengerucut atau menyempit jubah tadi, kullu hilqah, setiap jahitan, setiap lubang akan mengerucut, langsung kecil, ceret, ceret, langsung diborgol, langsung membelenggu. Makanha, setiap tempat dari lubang tadi, jadi setiap lubang akan mengecil, lubang tangan juga langsung akan mengecil, jadi sesek, lubang leher juga akan mengecil, lubang badan juga akan mengecil. Itu namanya orang bakhil. Orang bakhil seperti itu, kalau memberi, waduh, oh, kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Sesek. Fahuwayusi'uha, atau fahuwayuwasi'uha, falatattasi. Orang bakhil tadi ingin melonggarkan pakaiannya, enggak bisa longgar, terus mencekiknya, karena bakhil. Masa kita mau hidup seperti ini? Hidup penuh dengan kesempitan, hati nyempit terus, mau bakhil terus, gak mau memberi. Kan enak longgar, baju itu kan enak yang longgar, biar leluasa. Demikian juga seorang yang bakhil dan seorang yang munfik. Kalau seorang yang munfik, bajunya itu longgar. Kalau seorang yang bakhil, bajunya itu ketat. Mau gerak sana gak bisa, gerak ke sini sobek. Menengahnya akhirnya. Wa akhraj al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari hadithnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda annahu qala arba'una khoslah. Di sana ada 40 khoslah, 40 perkara. A'lahunna manihatul anzi, yang paling tinggi adalah pemberian berupa manihatul anz, susu kambing. Manihatul anz maknanya adalah memberi susu kambing. Perahan susu kambing. Ini adalah yang paling tinggi dari 4 perkara ini. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, tidak ada seorang yang beramal dengan satu dari 40 perkara tadi, raja'a thawabiha, demi mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'idiha, dan demi membenarkan janjinya, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkan dia dengan 40 atau dengan satu perkara tadi ke surga. Jadi ada di sana ada 40 perkara yang seorang itu tidak mengamalkannya dengan ikhlas, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apa 40 perkara tadi? Tidak dijelaskan sama Rasulullah. Pokoknya yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling istimewa adalah memberikan susu kambing. Kenapa memberikan susu kambing itu paling istimewa? Karena seorang harus memerah. Dikasih masih hangat, diantarkan kepada, dibagi kepada para fuqara, masih kondisi masih hangat. Ini adalah pemberian yang sangat besar. Di sini kata para ulama tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya manusia itu tidak terbatasi dengan 40 ini. Kata Syekh bin Baz, bahwasanya di sana jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Yang jelas, semua perbuatan baik kita tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbuatan baik kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sedekah kita juga untuk diri kita sendiri. Keburukan kita juga akan menimpa diri kita sendiri. Aman sudah hidup kalau seperti itu. Qala hadza dalilun anna shadaqata min asbabi dukhulil jannah. Shadaqah itu termasuk sebab masuk surga. Betul. Wa annal mar'a yakunu yaumal, bukan yakumu, yaumal itu qafnya kelebihan. Dan bahwasanya seseorang pada hari kiamat fi dhilli shadaqatihi, dia akan berada di dalam naungan shadaqahnya. Faman anfaqa min kasbin thayyibin fa innallaha yanmihi lahu kama yanmi ahadukum fuluwahu, bacanya itu fuluwahu atau faluwahu atau filiwahu, bisa disebutkan oleh Imam An-Nawawi, au fasilahu, barang siapa yang menginfakkan dari harta yang bagus, infak itu disuruh dari yang bagus, maka Allah akan merawatnya, yanmihi, Allah akan mengembangkannya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat fulu. Fulu artinya anak kambing. Atau pokoknya hewan piaraan yang masih kecil. Itu namanya fulu. Au fasilahu atau anak unta. Fasil adalah anak unta. Dikatakan fasil karena dia sudah disapih oleh indukannya. Sudah enggak nyusu lagi, itu namanya fasil. Jadi Allah akan merawat sedekah kalian tadi seperti kalian merawat hewan piaraan masih kecil kan, dirawat toh, dikeimangan, disuapin, dikasih makan sampai besar. Kalau kalian punya anak kambing juga seperti itu, dikasih makan, dicarikan makanan, dikasih minum, ditunggu besarnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan merawat sedekahnya seseorang hamba, merawat sedekahnya seorang hamba seperti itu juga. Famakna al-bait, maka makna bait al-imam Ibnul Wardi, ayu kafrin lam tufid mimma tufad. Ayu kafrin lam tufid, tangan, telapak tangan mana saja yang tidak memberi. Ay lam tu'ti mimma atahallahu, tidak memberi dari apa yang Allah berikan. Sudah lalu kita jelaskan, segala yang kita miliki itu juga pemberian dari yang lain. Segala yang kita miliki itu juga pemberian dari yang lain. Terus buat apa kita bakhil? Oh, kita juga diberi orang. Kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabkhalu bima aujaba Allah. Tangan tadi bakhil dengan apa yang Allah wajibkan. Wa tabkhalu bima huwa marghubun fi nafaqati min, dan juga bakhil terhadap apa yang dianjurkan untuk bersedekah darinya. Farama Allahu minhu bisyalal, maka Allah, semoga Allah membuang tangan tersebut minhu, dari pemberian tersebut, dengan lumpuh, dijauhkan dengan penyakit lumpuh. Hadhil kaf allati lam tuhsin mimma ahsanallahu ilayha, tangan yang tidak mau berbuat baik dari apa-apa yang Allah telah berbuat baik kepadanya. Loh, apa yang kita berikan itu juga dari Allah, itu juga hasil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'a 'alaiha an tusaba bisyalal. Al-Imam Ibn Wardi mendoakan tangan tersebut untuk terkena penyakit lumpuh. Wallahu yaqul, sedangkan Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nasihatnya kaumnya Qarun, nasihatnya sebagian kaumnya Qarun kepada Qarun ini, dan berbuat baiklah wahai Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ingat, kita juga telah banyak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kok enggak mau berbuat baik kepada orang lain gimana? Enggak balas namanya itu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu mencari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terhindarkan, terlindungi dari syuh, dari sifat kikir, dari sifat ego dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini sudah pernah saya jelaskan juga bahwasanya makna syuh itu sangat luas, mencakup ego, mencakup sifat kikir, mencakup bakhil, semua itu satu paket. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabat anhu, Rasulullah telah tertetapkan dari beliau, annahu qala syarru ma fir rajul syuhun haliun wajubnun khaliun. Seburuk-buruk yang dimiliki oleh laki-laki adalah sifat syuh, pelit, hali yang sangat, wajubnun, dan sifat takut, penakut, yang khali, yang bisa menghilangkan akalnya. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa sabat an Jabir radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dulma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dari perbuatan dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kedzaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqush-shuh, dan takutlah kalian dari sifat kikir. Fa innasyuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat tersebut telah menghancurkan orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, sifat tersebut membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan juga menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Selesai kita dari makna bait al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, di mana beliau menganjurkan untuk memberi dan mengancam, mendoakan orang yang tidak mau memberi, orang yang bakhil, didoakan lumpuh oleh al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala karena dia sebelumnya telah lumpuh dari kebaikan. Karena di setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Pada tubuh manusia ada 320 sendi, masing-masing memiliki kewajiban untuk sedekah. 360 sendi. Masing-masing ada kewajiban atau ada hak sedekahnya. Kalau enggak kita sedekahi, bisa jadi lumpuh. Karena itu ya ikhwan, bisa jadi penyakit stroke yang diderita oleh manusia adalah kurangnya dia di dalam mensedekahi persendian-persendiannya. Karena apabila persendian itu dijaga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga insya Allah akan awet. Maka walaupun ini bukan dalil, tapi dalil umum bahwasanya berbuat baik, sedekah, juga memberikan hak-hak di setiap persendian kita itu adalah termasuk salah satu sebab awetnya sendi-sendi tadi. Qala al-Imam Ibnu Wardi rahimahullah, kita ambil sedikit, ada satu bait yang tertinggal itu. Di sini langsung qad yasudul mar'u min duni abin. Antum lihat, antum rujuk kepada bait nomor halaman nomor 7. Nanti ada yang ketinggalan di situ. Anak-anak perhatikan. Lihat halaman nomor 7. Setelah ayyukafin di situ ada satu bait syair yang ketinggalan. Ini ya ikhwan, wallah alam kenapa kok bisa lupa seperti ini? Kadang karena bait ini Syekh yaitu dibacakan oleh seseorang namanya Yusuf. Jadi mungkin wallah alam yang luput di sini Yusuf enggak nyebutkan satu bait ini. Karena lewat hafalannya. Jadi Yusuf itu berdiri di sampingnya Syekh Yahya terus setor, nanti Syekh Yahya yang mensyarah. Mungkin wallah alam yang luput-luput seperti kemarin itu juga adalah salah satu keluputannya Yusuf di dalam mentasmi atau dalam menyetorkan bait syair ini. Dan bait syair berikut ini adalah tentang masalah baru, yaitu tentang pendidikan Al-Imam Ibn Wardi kepada seorang anak, gemblengan dan juga disiplin. Bagaimana menjadi orang yang hebat itu seperti apa? Lihat. Qala al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu ta'ala, la takul asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasal. Kata al-Imam Ibn Wardi, la takul, jangan pernah kamu katakan asli, asalku. Asli di sini maknanya adalah aba, bapak-bapak. Itu namanya asal. Wa fasli dan juga fasl, ini adalah dzurriyah, anak keturunan. Asal itu ke atas, fasl itu ke bawah, keturunan ke bawah. Kalau asal itu adalah orang tua, dari bapak, kakek, nenek dan yang semisalnya. Paham? Asli maknanya adalah apa? Ke atas. Fasli ke bawah. La taqul asli wa fasli abadan innama, jangan pernah kamu katakan bapakku ataupun anakku selama-lamanya. Kenapa? Sesungguhnya aslul fata, asal mula seorang pemuda, maqad hasol, adalah apa yang telah terjadi dari perbuatannya. Maknanya seseorang itu jangan mengandalkan orang tua, juga jangan mengandalkan anak. Kamu punya anak yang hebat, punya keturunan yang bagus, punya keturunan banyak, enggak, kamu jangan kamu andalkan. Karena yang sesungguhnya itu ya perbuatanmu itu sendiri, enggak akan bisa menolongmu. Orang tuamu juga seperti itu, percuma kamu keturunan bangsawan, kamu keturunan Habib, keturunan Nabi, enggak ngurus. Mau keturunan Nabi, mau keturunannya para sahabat, kalau perbuatannya salah, perbuatannya buruk, perbuatannya busuk, ya dikatakan busuk, enggak ada keturunan itu bisa menolong. Makanya agama kita itu, kita memuliakan keturunannya para Rasulullah, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beliau. Tapi kalau yang dari mereka yang menyelisih sunnah beliau, yang kita hinakan. Jadi gak ada hubungannya antara keturunan dengan kebaikan. Mau keturunannya Rasulullah, mau anak cucu Rasulullah, kalau perbuatannya buruk, perbuatannya batil, ya batil. Ini akidah kita, beda dengan akidahnya orang sufi ya. Sampai Abu Lahab gak boleh dicela. Saya pernah mendengar ceramahnya seorang kiai bilangnya, "Hei Cung, kalau baca tabat yada Abi Lahab watab, jangan keras-keras," katanya. "Kamu itu gak pantas misuh pamannya Rasulullah," katanya. Paham makna ini? Aku sampai, "Ya Allah, kiai cap opo ya Allah, kok ada mencoba ini." Katanya orang itu kalau baca tabat yada Abi Lahab watab itu, pas bilang watap itu jangan keras-keras katanya. Kon itu lo gak pantas misuh-misuh nang pamane Nabi. Jadi padahal Abu Lahab itu kafir. ditelah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katanya enggak boleh keras-keras. Dan bilang ayat itu adalah pisauan katanya. Tahu pisau? Ngawur kiai. Kiai Edan. Makanya didikannya yang benar adalah enggak ada kaitannya mau keturunannya siapapun, kalau dia itu bagus ya bagus. Betapa banyak para ulama dahulu dari kalangan tabi'in, mereka itu malah enggak dikenal siapa bapaknya. Banyak dari kalangan budak seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti Makhul, dan juga para ulama-ulama yang lain, mereka adalah para mantan budak, bekas-bekas budak. Tapi mereka menjadi para a'imah, menjadi ulama yang diakui, menjadi ulama yang dikagumi. Dan betapa banyak orang-orang yang mengaku keturunannya Rasulullah, tapi dia berada di jalan yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi, la takul asli wa fasli abadan. Radit, keluar. Cepat keluar. Kan jadi bilangin dari tadi jangan main-main kok. Keluar, teman, cepat. La takul asli wa fasli abadan. Innama, jangan kamu katakan asli wa fasli. Asli orang tuaku wa fasli keturunanku. Jadi enggak ada gunanya mau keturunanmu itu mau orang-orang hebat. Kadang orang mengandalkan anaknya, anaknya memiliki jabatan, memiliki tingkatan, memiliki kedudukan. Ini semua enggak ada gunanya kalau memang dia adalah orang yang buruk. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri-sendiri sehingga enggak bisa bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Luqman, wahsyau yauman la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidi syai'a. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana pada hari tersebut orang tua tidak bisa melindungi anak dan anak juga enggak bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Pada hakikatnya kita itu menyelamatkan diri kita masing-masing. Kamu enggak bisa menyelamatkan istrimu, enggak bisa menyelamatkan anakmu, enggak bisa menyelamatkan bapakmu. Masing-masing nanti akan menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Tidak bisa menyelamatkan orang lain. Maka enggak ada gunanya mengandalkan orang tua, mengandalkan keturunan. Ini semua hanyalah orang-orang lemah yang cuma mengandalkan orang tua. Orang-orang lemah mengandalkan orang tuanya. Saya punya bapak menjabat ini, saya punya kerabat, saya punya paman jabatannya ini, saya punya Pak D jadi Kapolres, saya punya Pak Le jadi bupati. Ini semua orang lemah karena dia mengandalkan orang lain. Maka ini adalah didikan yang sangat kuat dari Al-Imam Ibn Al-Wardi, supaya seseorang mainannya disimpan nanti tak suruh keluar loh. Didikan supaya seorang menjadi kuat, jangan mengandalkan orang lain. Itu hanya orang-orang lemah yang mengandalkan orang lain. Dan nanti ikhwan akan datang bahwasanya semua itu ditempa mulai sejak dini. Kenapa saya didik anak-anak seperti ini? Supaya kuat. Nanti akan insya Allah akan lihat dalam bait berikutnya bahwasannya emas yang murni itu harus ditempa dan dibakar dulu dengan pembakaran yang bagus supaya tumbuh menjadi emas yang murni. Anak itu juga seperti itu. Supaya menjadi anak yang handal, supaya menjadi generasi yang handal, itu juga harus melalui didikan yang kuat, didikan yang bagus, didikan yang baik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi, menjadi pemimpin umat? Apa yang Allah didik beliau? Sejak kecil yatim piatu, bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik, untuk menjadi pemimpin umat. Sejak kecil ditakdirkan yatim piatu. Nanti pelajarannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi supaya menghasilkan generasi yang baik, anak yang baik, itu ditempa dan dididik semenjak dini mungkin. Biar dia menjadi anak yang disiplin, biar dia enggak bilang pak bu, pak bu. Asli wa fasli ini adalah maknanya adalah pak bu, pak bu. Setiap minta apa-apa, pak, bilang pak. Apa-apa, bilang bu. Ini Karena apa? Karena dia adalah dididik untuk menjadi manusia lemah. Makanya berikutnya insya Allah pembahasan dalam bait syair ini adalah menyiapkan generasi yang baik, mendidik anak menjadi anak yang baik itu seperti apa, didikan dan disiplin, hati yang kuat ini perlu ditanamkan sejak dini mungkin, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Makanya anak-anak kadang tak didik dengan didikan yang tegas supaya menjadi seperti itu, supaya kalian menjadi pribadi yang kuat, tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ya maknanya bukan terus dimarahi terus, bukan dihajar terus, tidak. Mereka juga disayang, mereka juga dikasih pendidikan-pendidikan yang baik. Tapi ketika salah, mereka harus disadarkan supaya terbiasa, supaya enggak manja. Ketika tumbuh dewasa nanti, mumpung masih kecil, mumpung masih nurut. Kalau mereka nanti sudah dewasa, sudah kuat, tulang-tulangnya ngelawan, dan jangan disalahkan. Ketika anakmu dewasa dan dia melawan, ketika anakmu dewasa dan tumbuh menjadi anak nakal, jangan pernah menyalahkan anakmu. Ia dulu pernah nurut, ia dulu pernah lunak, tapi kamu diamkan. Sebagaimana kopi, kamu jangan pernah menyalahkan kopimu yang dingin. Ia pernah hangat, tapi kau diamkan. Demikian juga anak, dia juga pernah nurut. Dia dulu masih kecil juga nurut, kamu arahkan kemana saja dia nurut. Tapi kamu diamkan, kamu terlantarkan, gak kamu perintahkan, gak kamu larang. Ketika dia tumbuh dewasa nakal, menjadi kuat, tulang-tulangnya, jangan salahkan. Makanya sejak kecil tuh tak didik seperti itu. Anak-anak, asrama juga diperhatikan. Kalau waktunya ngaji dan kalian udur itu dan sakit, bilang sakit. Kenapa? Karena saya itu ngawasi kalian. Ketika waktunya ngaji, ketika waktunya tasmi itu tak awasi. Diawasi malah ngawasi balik. Anak-anak itu kalau diawasi malah ngawasi balik malah. Loh, kok jadi aku yang diawasi? Kalian itu tak awasi supaya bacaannya betul, supaya enggak main-main. Itu supaya hafalannya benar, supaya hafalannya bagus. Lah kok diawasi malah ngawasi balik? Malah melihat balik loh. Gimana dong? Tak awasi kalau yang enggak ada, tak absen, tak cari. Seperti itu. Makanya kalau sakit itu izin. Saya kasih ultimatum sekarang, kalau besok lagi kalau sakit atau ada uzur enggak izin, tak hukumi enggak sakit. Kalau tak dapati di luar majelis, kata hukum langsung. Lah kok terus seenaknya sendiri, waktunya sakit ya. Terus enggak hadir, seenaknya sendiri. Gimana kita ngawasi? Nanti kalau kita biarkan seperti itu terus semua nanti akan seenaknya sendiri. Dan pinter sakitnya itu, sakitnya itu biasanya waktu pelajaran toh. Nanti kalau sudah keluar pelajaran sembuh. Waktunya main sembuh. Lah kok enak gurunya kok dipermainkan seperti itu terus? Maka jangan salahkan saya kalau saya menghukum kalian. Sebagaimana tadi pagi, tak hukum habis-habisan. Kenapa? Kok seenaknya sendiri? Ketika mau udur enggak bilang. Nah, terus nanti kalau besok-besok seperti itu gimana terusan? Jadi jangan salahkan gurumu ketika ia tidak sesuai dengan yang kamu maukan. Ia dulu pernah baik, ia dulu pernah sesuai yang kamu maukan, tapi kamu sia-siakan. Jadi jangan salahkan kalau dapat hukuman. Besok-besok kalau enggak taklim atau enggak masuk, itu uzur, izin bilang pada kawannya. Supaya gurumu tahu mana yang hadir, mana yang enggak. Karena diawasi. Ya. Jangan seenaknya sendiri, mau hadir ya hadir, mau enggak ya enggak. Iki ujungnya sak karepe dhewe. Mau berangkat-berangkat, mau enggak. Ini namanya orang seenaknya sendiri. Dan ini bukan termasuk adab yang baik dalam belajar. Paham? Seperti itu ya, Ikhwan. Supaya belajar disiplin yang baik. Kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita, kita perbaiki kawan-kawan kita supaya diri kita juga menjadi baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.